Selamat siang Pak Hermawan. Selamat siang Pak. Iya, seperti apa Anda melihat permasalahan ini? Kalau ini peraturan ini tidak akan berjalan dengan baik. Ya, itu cuma biasa lah pemerintah kita kalau bikin peraturan, tapi peraturan tidak bisa berjalan semuanya. Mm-hmm. Seperti lagi itu parkir liar aja nggak berjalan sampai sekarang. Okay. Itu cuma apa biasa lah untuk nyari-nyari duit aja gitu loh. Mm-hmm. Apa nggak ada pengaruh lah. Pabrik-pabrik kenapa nggak ditutup gitu loh? Kenapa kendaraan? Semua kendaraan dari dulu peraturan nggak berjalan juga, katanya mau di apa uji emisi kalau nggak bisa diperpanjang STNK-nya mana? Nggak ada pelaksanaan di lapangan, tidak akan bisa apa itu semua. Orang sini malas-malesan, cuma bisa bikin sensasi saja. Ya, makasih. Terima kasih Pak Hermawan. Yang berikutnya ada Bapak Yudi sudah siap untuk bergabung untuk memberikan opininya. Pak Yudi, selamat siang. Selamat siang. Iya, silakan Pak. Saya setuju. Tapi yang realistis saja, rasanya dendanya keberatan sekali. Saya kira tidak usah sebesar gitu, tapi memang berjalan. Jadi yang realistis saja itu komentar saya. Iya, terima kasih Pak Yudi untuk komentarnya. Yang berikutnya ada Bapak Dodi. Halo Pak Dodi. Selamat siang, Bu. Iya, silakan. Ya, itu peraturan sih memang bagus ya, Bu, ya. Cuman itu aparatnya yang harus diberantas dulu, Bu. Mm-hmm. Soalnya itu sudah berkali-kali saya dengerin dari komentar Ibu. Selamanya sih memang bagus semuanya, ya, Bu. Iya. Cuman pelaksanaannya itu nggak ada. Mm-hmm. Pelaksanaannya itu masalahnya hanya pelaksanaan duit semuanya. Waktu tempoh hari LLADR. Sampai sekarang tidak ada responnya sama sekali. Mm-hmm. Itu namanya yang di Tengkareng itu sumber duit, Bu. Itu pemerasan betul-betul berkedok LLAJR. Mm-hmm. Apalagi nanti sudah dilakuin begini, Bu. LLAJR itu perlu diberantas, Bu. Tidak boleh untuk keliling-keliling cari duit terus, Bu. Mm-hmm. Pusing itu, Bu. Oke. Okay. Terima kasih kembali Pak Oni. Yang berikutnya di 6339160 sudah tersambung ada Bapak Alex untuk komentarnya. Halo Pak Alex, selamat siang Pak Alex. Siang Mbak. Ya silakan. Kalau menurut saya Mbak ya, apa namanya para pejabat ini mesti punya paradigma berpikir untuk berbakti atau mau cari duit nih. Pertama ya. Yang kedua, bikin peraturan masa nggak kepikir sih, bukannya diberesin dulu yang sifatnya lebih fundamental gitu. Misalnya orang yang punya mobil di bawah tahun 80 kan masih banyak yang beredar. Di bawah 90 masih banyak yang beredar di jalanan. Nah itu uji emisi ya pasti kena gitu. Jadi overlapping gitu. Antara yang ini dengan yang tadi saya maksud, peraturannya belum diberesin udah keluar peraturan yang baru gitu. Mengenai uji emisi udah gitu udah siap nggak dengan itu bengkel-bengkel perangkat-perangkat untuk membuat fasilitas apa namanya bagi orang yang menguji emisi. Itu cukup belum? Nanti bikin antrian sampai berapa panjang? Ini udah visibility study-nya udah dilakukan belum tuh mengenai hal kayak gitu. Jadi kembali lagi nih, ini bisa-bisa cuma ngomong doang, nanti akhirnya ya hilang lagi begitu. Oke. Ya, makasih Mbak. Terima kasih kembali Pak Alex, dan satu komentar terakhir akan disampaikan oleh Pak Tevan. Halo Pak Tevan. Iya. Ini saya mau komentar. Sebenarnya kalau untuk mobil ya, kalau kita lihat kebanyakan di Jakarta ini, untuk mobil tuh jarang yang emisinya jelek sebenarnya. Yang bikin ini banyak kan mayoritas kendaraan umum ya. Seperti bajaj. Nah terus Metro Mini itu yang bikin ngebul-ngebul itu yang harus diutamakan terlebih dahulu sebenarnya. Sebelum ya mobil-mobil pribadi ya. Okay. Mobil pribadi ya sebagian kecil sih sebenarnya. Kalau kita emang tujuannya untuk membersihkan udara ya. Ya itu aja sih komentar saya. Baik.